Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, hari ini saya akan sharing tentang self-talk. Salah satu aktivitas yang tak kasat mata, tetapi sangat nyata mempengaruhi keberhasilan Anda dalam kehidupan, termasuk menjalankan peran sebagai pasangan ataupun orang tua yang baik. Smart listeners, sepanjang usia, siapakah orang yang paling banyak berbicara kepada Anda? Jawabannya adalah diri sendiri. Coba rasakan saat Anda berpikir, Anda sering bertanya kepada diri. Saat Anda sedih dan kecewa terhadap pasangan ataupun keluarga, Anda akan bertanya, mengapa orang tersebut tega berbuat seperti itu? Apa salah Anda? Dan sebagainya. Berbagai pertanyaan semacam itulah yang terjadi ketika Anda melakukan self-talk. Sesungguhnya tubuh kita selalu ramai. Setiap saat, pikiran dan perasaan kita berdialog dalam merespon segala hal yang terjadi pada diri dan lingkungan. Jika positif self-talk yang keluar, tentu sangat baik karena akan memacu semangat, meningkatkan percaya diri, membantu untuk memecahkan masalah dan hal-hal yang mendamaikan jiwa. Tetapi bagaimana jika self-talk yang mengalir adalah hal-hal yang negatif? Tentu sangat berbahaya karena akan menjadi racun yang berdampak pada kesehatan mental. Negatif self-talk mudah menghinggapi siapa saja. Karena ada saat di mana datang keraguan ataupun krisis kepercayaan diri, apalagi jika stimulus negatif sering masuk ke dalam tubuh kita. Sesungguhnya, segala lintasan hati ataupun yang kerap dikatakan pada diri tidak hanya merefleksikan cara kita berpikir, tetapi juga bagaimana perasaan dan tindakan kita. Artinya, pikiran kita akan menciptakan suatu realitas. Smart listeners, mari kita cermati apa dampaknya saat sering melakukan negatif self-talk. Pertama, meningkatkan stres. Saat Anda mengatakan bahwa anak sangat sulit diatur, pekerjaan kantor sangat banyak, mengurus rumah tangga sangat melelahkan, maka negatif self-talk ini akan membuat Anda memandang segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Akan sangat berbeda ketika Anda mengatakan segala kesulitan yang Anda alami, baik dalam mendidik anak ataupun menyelesaikan segala pekerjaan sebagai tantangan bahkan ujian yang memuliakan Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negatif self-talk menyebabkan eksaserbasi, yaitu kondisi tubuh yang tiba-tiba menjadi lebih buruk daripada biasanya karena kambuhnya penyakit yang sudah dimiliki. Bahkan mengarah pada kondisi depresi. Jika dibiarkan, hal ini bisa merusak kesehatan psikis maupun fisik seseorang. Kedua, membatasi diri. Saat Anda mengatakan, "Saya tidak mampu mengerjakan tugas ini," maka kemungkinan besar Anda akan benar-benar tidak bisa melakukannya. Ini karena pikiran bawah sadar cenderung mempercayai apa yang telah disugestikan kepada diri sendiri. Perkataan "saya tidak bisa, ini terlalu sulit" atau "saya tidak berani mencoba" membuat Anda membatasi kemampuan diri. Pada akhirnya Anda tidak dapat memaksimalkan potensi yang Anda miliki, bahkan sebelum mencobanya sedikit pun. Jika kondisi ini dilakukan saat Anda misalnya menerima lamaran seseorang atau terkait bisnis, maka negatif self-talk yang muncul membuat Anda sering merasa khawatir hal-hal negatif akan terjadi jika menjalin hubungan. Anda cenderung sulit percaya pada orang lain ataupun akan menjadi lebih tertutup, sehingga akan menimbulkan rasa tidak aman dalam hubungan tersebut. Ketiga, membatasi pikiran. Ketika Anda misalnya mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan suatu tugas, maka saat itu Anda akan berhenti mencari solusi. Maka coba cermati dua kalimat saya berikut. Yang pertama, saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku buruk suami saya. Dibandingkan dengan kalimat, bagaimana cara saya menghadapi perilaku buruk suami saya? Bukankah pemikiran yang kedua terasa lebih penuh harapan dan menghasilkan lebih banyak solusi terhadap suatu masalah? Keempat adalah perfeksionis. Perfeksionis mudah menghinggapi mereka yang sering memberikan negatif self-talk. Segala sesuatu dipandang tidak cukup bagus dan memuaskan, karena ukuran hasilnya adalah kesempurnaan. Nilai sempurna inilah yang menjadi beban dan meningkatkan stres karena fokus pada kesempurnaan. Padahal, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa orang-orang yang memiliki capaian hidup luar biasa cenderung melakukan lebih baik daripada teman-temannya yang perfeksionis. Karena mereka umumnya mampu memanajemen stres dan bahagia dengan hasil pekerjaannya. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin. Bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.